Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab At-Tauhid li fadilati Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Kita masih dalam pembahasan majaa fit tatayyur, tentang hukum at-tatayyur, meramal kejelekan atau keburukan dengan sesuatu yang dilihat atau didengar. Dan sudah berlalu penjelasan bahwasannya at-tatayyur hukumnya adalah kesyirikan. Bisa berupa syirik kecil dan bisa berupa syirik besar. Dan di sana ada satu model tatayyur atau tiaroh yang dibolehkan, yaitu tiaroh yang dari jenis al-fa'lu. Al-fa'lu dibolehkan berdasarkan hadis yang kita baca ya, sebelum asar tadi. Dan di sana ada perbedaan antara tiaroh dengan al-fa'lu. Kita mengulang sedikit tentang perbedaan antara at-tiaroh dengan al-fa'lu. Kalau tiaroh, dia terjadi dalam perkara yang jelek, yang buruk, yaitu dia meramalkan kejelekan, meramalkan keburukan dengan sesuatu yang telah dia lihat atau telah dia dengar. Sebagai contohnya adalah seseorang yang hendak melakukan safar, atau seseorang hendak menikah ya, atau yang semisalnya. Kemudian dia melihat atau mendengar sesuatu yang tidak dia sukai, sehingga dia menganggap ini tanda sial. Dia meramal keburukan karena apa yang telah dia lihat atau apa yang telah dia dengar, sehingga dia tercegah dari melakukan safar, sehingga dia tidak jadi safar, atau dia bahkan tidak jadi menikah karena sebab apa yang telah dia lihat atau apa yang telah dia dengar. Hal yang seperti inilah yang hukumnya syirik. Nah, bisa masuk dalam syirik kecil, ya, jika dia hanya meyakini hal tersebut sebagai sebab. Ya. Dia tidak meyakini apa yang dilihat dan didengar olehnya itu mendatangkan mudarat atau menolak mudarat atau mendatangkan manfaat. Ya. Tetapi dia hanya meyakini sebagai sebab. Maka yang seperti ini syirik kecil. Dan juga pada perbuatan seperti ini terdapat su'udzon billah, buruk sangka kepada Allah. Ya. Tanpa ada sebab yang jelas. Ya. Hanya mendengar seekor burung misalkan. Mau safar tiba-tiba mendengar seekor burung hantu. Kemudian dia tidak jadi safar. Ya. Tanpa sebab yang jelas. Ya. Gak ada kaitannya. Hanya saja yang ada adalah ya, khayalan-khayalan, nah, perasaan-perasaan, ya, dan bergantungnya hati kepada selain Allah. Ini tiaroh, dan ini yang dibahas di sini, naam, yang hukumnya masuk dalam kategori syirik. Bisa syirik kecil dan bisa syirik besar. Jika dia meyakini burung tersebut yang mendatangkan manfaat atau menolak mudarat, atau bulan atau hari tersebut yang mendatangkan manfaat atau menolak mudarat, atau sesuatu yang telah dia dengar dan telah dia lihat itu yang mendatangkan manfaat dan mudarat selain Allah, maka ini syirik besar. Kalau syirik besar, maka dia mengeluarkan pelakunya dari Islam. Sedangkan al-fa'lu, dia tidak terjadi kecuali pada perkara yang menyenangkan. Yeah. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan al-fa'lu itu adalah al-kalimatut thayyibah, ucapan yang baik. Yeah. Yaitu ada ucapan baik yang didengar oleh seseorang. Yeah. Kemudian setelah seseorang tersebut mendengar ucapan baik tersebut, yeah, maka dia senang, gembira, kemudian bertambah kuat harapan apa yang dia inginkan tersebut. Bertambah kuat harapannya dan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya, nah, adalah seorang yang dia sakit, kemudian tiba-tiba mendengar orang memanggil, "Ya Salim, wahai orang yang sehat." Maka ketika mendengar ucapan baik ini, "Ya Salim, wahai orang yang sehat," ya, maka dia senang. Dia senang, naam, kemudian dia berbaik sangka kepada Allah. Mudah-mudahan ini, naam, pertanda baik, ya, dan akan segera sembuh dari sakitnya, ya, sehingga dia bertambah kuat harapannya dan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jenis al-fa'lu. Dan ini yang dibolehkan. Kalau seperti ini tidak mengapa. Nah, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan wa yu'jibunil fa'lu, dan aku menyenangi al-fa'l. Kemudian para sahabat bertanya, apa itu al-fa'lu ya Rasulullah? Al-kalimatu thayyibah. Al-fa'lu adalah ucapan yang baik. Contohnya tadi. Nah, orang yang sakit mendengar seruan ya Salim, wahai orang yang sehat, maka dia senang dengan ucapan ini, bertambah kuat harapannya dan keyakinannya kepada Allah akan kesembuhannya. Nah, maka yang seperti ini, naam, dibolehkan karena padanya terdapat idkhalus surur ala nafs, memasukkan rasa senang kepada hati. Nah, tanpa bersandar kepada ucapan tadi. Nah, tanpa bersandar kepada ucapan tadi. Ucapan tadi hanya menambah rasa senang dia, ya. Menambah rasa harap dan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Rasa harap untuk bisa sembuh, ya, dan seterusnya. Bukan bersandar kepada ucapan tadi, ya. Bukan bersandar kepada ucapan tersebut, tetapi bersandarnya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah yang bisa menyembuhkan. Nah, bahkan sebagian para ulama menyebutkan hukumnya mustahab. Al-fa'lu mustahab. Nah, disukai. Kenapa disukai? Karena padanya terdapat husnudzon billah. Terdapat baik sangka kepada Allah. Pada al-fa'lu, padanya terdapat husnudzon billah, baik sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan baik sangka kepada Allah adalah amrun, sesuatu yang sangat dianjurkan, diperintahkan untuk seseorang berbaik sangka kepada Allah azza wa jalla. Kemudian juga disebutkan tadi tentang jika ada perasaan tiaroh dalam hatinya, dalam hatinya dia menganggap ini baik, menganggap ini jelek, atau ini tanda jelek, atau yang semisalnya dalam hatinya. Nah, maka hal yang seperti ini yang kadang muncul dalam perasaan atau hati seseorang, jika dia seorang muslim atau seorang mukmin yang kuat keimanannya, maka tidak berpengaruh perasaan-perasaan tadi. Dia tetap melanjutkan aktivitasnya atau apa yang dia mau kerjakan, tanpa menoleh kepada perasaan-perasaan tadi. Kemudian dia hanya bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja. Misalkan pas mau safar, tiba-tiba lewat burung gagak misalkan. Terjadi sesuatu dalam hatinya. Aduh, jangan-jangan. Maka apa? Seorang yang mukmin dia tetap melanjutkan safarnya. Tidak tercegah dengan keadaan tadi. Dan dia bertawakal kepada Allah. Orang yang seperti ini, yang ada perasaan tiaroh dalam hatinya, maka akan hilang perasaan tersebut dengan at-tawakkal 'alallah, dengan bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang terjadi dalam hatinya hal-hal seperti ini, maka hendaklah dia langsung kembali kepada Allah. Bertawakal kepada Allah, dan diajarkan oleh Nabi SAW untuk berdoa dengan doa tadi. Doa yang padanya terdapat ketergantungan hati hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu doa apa? Allahumma la ya'ti bil hasanati illa ant, wa la yadfa'u sayyi'at illa ant, wa la hawla wa la quwata illa bik. Ya Allah, tidak dapat mendatangkan kebaikan kecuali Engkau, dan tidak bisa menolak kejelekan kecuali Engkau, dan tidak ada daya upaya serta kekuatan kecuali dengan bantuan Engkau ya Allah. Ini doa yang dibaca ketika muncul perasaan-perasaan tadi. Karena kadang hal seperti ini terjadi dalam diri kita, ketika mau melakukan sesuatu ada hal yang tidak kita senangi yang kita lihat. Seperti tadi, mau safar tiba-tiba lewat burung di hadapannya. Seolah-olah burung ini ngasih tanda menghalangi dia. Perasaan. Padahal ini adalah khayalat, khayalan-khayalan, perasaan-perasaan yang tidak ada kaitannya sama sekali. Dengan nasib baik ataupun nasib buruk. Maka seorang mukmin jika terjadi hal seperti ini, jika terbetik dalam hatinya, tidak berpengaruh. Dia lujuk kembali kepada Allah dan bertawakal, maka akan hilang perasaan-perasaan tadi. Adapun seorang musyrik, ketika terjadi hal seperti ini, maka dia urung dari safarnya, urung dari kegiatannya atau apa yang mau dia kerjakan. Ini kondisi seorang yang musyrik. Karena dia meyakini hal-hal yang seperti ini. Meramalkan kejelekan atau keburukan dengan sesuatu yang dilihat atau didengar. Kemudian kita lanjut pada dalil yang berikutnya. Qala asy-syekh Muhammad rahimahullahu taala wa an ibni Mas'udin marfu'an. dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu secara marfu. Bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tiyaratu syirkun." At-tiyaratu syirkun. Dua kali. Tiyarah itu kesyirikan. Tiyarah itu kesyirikan. Kemudian wa ma minna illa walakinallaha yudhibuhu bitawakkul. Kemudian kata Abdullah bin Mas'ud, dan tidaklah dari kita ini kecuali terjadi dalam hatinya sesuatu. Nah, ada perasaan tiaroh. Nah, seperti yang disebutkan tadi, ketika mau melakukan sesuatu, tiba-tiba ada sesuatu yang tidak dia sukai, kemudian ada perasaan-perasaan. Jangan-jangan ini tanda tidak baik. Ya, perasaan. Tidaklah dari kita kecuali mengalami ini. Walakin Allah yudhibuhu bitawakkul. Akan tetapi Allah hilangkan perasaan-perasaan seperti itu bitawakkul, dengan tawakkal kepada Allah. Bersandar hanya kepada Allah, bergantung hanya kepada Allah, meyakini bahwasanya tidak ada yang dapat mendatangkan manfaat kecuali Allah, dan tidak ada yang bisa menolak mudarat kecuali Allah. Riwayat tadi rawahu Abu Dawud, diriwayatkan oleh Abu Dawud wa Tirmidzi dan juga oleh Al-Imam Tirmidzi. Wa sahahahu, dan disahihkan oleh beliau. Wa ja'ala akhirahu min qaul Ibnu Mas'ud, dan beliau menjadikan akhir ucapan tadi dari ucapan Abdullah bin Mas'ud. Jadi yang sabda Nabi hanya sampai at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun. Sampai di sini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dua kali. Beliau bersabda, tiaro itu kesyirikan, tiaro itu kesyirikan. Adapun setelahnya, lafaz setelahnya, itu ucapannya Abdullah bin Mas'ud. Wa ma minna illa walakinallaha yudhibuhu bitawakkul. Tidaklah dari kita kecuali mengalami, na'am, atau terjadi dalam hatinya sedikit dari bentuk tiaro ini. Akan tetapi Allah hilangkan hal tersebut dengan tawakkal. Inilah yang benar, bahwasanya ucapan tersebut ucapannya Abdullah bin Mas'ud, bukan dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu maksum dari kesyirikan. Maksum, terjaga dari kesyirikan dan kekufuran. Sehingga tidak mungkin ucapan ini ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ucapan Abdullah bin Mas'ud. Wa ma minna illa walakinallahu yudhibuhu bitawakkul. Tidaklah dari kita kecuali muncul perasaan yang seperti itu. Itu tiaroh. Akan tetapi Allah hilangkan dengan tawakkal. Al-ma'na al-ijmali lil-hadith. Makna secara umum dari hadis di atas. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukhbiru wa yukarrirul ikhbar. Bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan dan beliau mengulang-ulang apa yang beliau khabarkan tersebut, li taqarrara madmunuhu fil qulub, agar supaya menancap isi khabar tersebut di dalam hati para sahabatnya. Apa yang beliau sabdakan, annatiyarata syirkun, sesungguhnya tiyara itu kesyirikan. Dua kali beliau mengatakannya, mengulang-ulang, supaya apa? Supaya mudah ditangkap, ya, mudah diingat, dan mudah menancap dalam hati ketika suatu penyampaian diulang-ulang. Beliau mengatakan dua kali, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun. Tiyaru adalah kesyirikan, tiyaru adalah kesyirikan. Lima fiha min ta'alluqil qalbi ala ghairillahi wa su'udzanni bihi. Kenapa dikatakan kesyirikan? Karena padanya terdapat ketergantungan hati kepada selain Allah. Ketergantungan hati kepada tadi sesuatu yang dilihat atau didengar, bukan kepada Allah. Wa su'adzanni billah, dan juga padanya terdapat buruk sangka kepada Allah Azza wa Jalla. Ma yustafadu minal hadis, faedah yang bisa kita ambil dari hadis di atas. Al-ula yang pertama, anna tiyarata syirkun li anna fiha ta'alluqal qalbi bi ghairillah. Bahwasannya tiyarah itu kesyirikan karena padanya terdapat ketergantungan hati kepada selain Allah. Ini terulang lagi dari faedah. Faedah yang kedua, masyru'iyatu tikrari ilqa'il masailil muhimmah. Disyariatkannya mengulang-ulang penyampaian masalah penting. Kalau masalah itu penting, ya, maka disyariatkan, dianjurkan untuk diulang-ulang penyampaiannya. Seperti ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan sahabatnya, "At-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun." Nah, sampai dua kali beliau ulang-ulang. Maka hadis ini menunjukkan, atau diantara faedahnya, disyariatkan mengulang-ulang penyampaian masalah-masalah yang penting. Lituhfadho, akan supaya terjaga masalah yang penting tersebut, mudah diingat, watastaqir fil qulub, dan menancap di dalam hati. Enggak gampang terlupakan. Karena pengulangan-pengulangan tersebut. Baik. Kemudian faedah yang ketiga dari hadis di atas, annallaha yudhibut tiyarata bitawakkuli alai. Allah subhanahu wa ta'ala akan menghilangkan perasaan tiyaroh, ya, dengan kita bertawakal kepada Allah. Falatadurru man wajada fi nafsihi syai'an minha thumma tawakkala 'alallahi wa lam yaltafit ilaiha. Maka tidak memudaratkan orang yang dia di dalam dirinya terdapat perasaan tiaroh, ya, kemudian dia bertawakal kepada Allah dan tidak menoleh kepada perasaan itu sedikit pun. Jika hanya sekedar muncul, terbetik, ya, perasaan tersebut dalam jiwanya, hatinya, nah, kemudian dia bertawakal kepada Allah dan tidak menoleh kepada perasaan-perasaan dan khayalan-khayalan tersebut, fala tadurruh, maka hal seperti ini tidak bermudarat baginya. Perasaan-perasaan tadi tidak bermudarat baginya. Nah, karena dia telah bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla dan tidak menoleh kepada perasaan-perasaan tersebut. Kemudian dalil yang terakhir, wali Ahmad min hadis Ibn Amr, diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala dari hadis Abdullah bin Amr. Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhu, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man raddathu tiyaratu an hajatihi faqad asyrak. Barang siapa yang tercegah oleh tiaroh, oleh perasaan tiaroh dari melakukan hajatnya, tercegah, ya, oleh perasaan tiaroh tadi, ya, tercegah atau dia urung melanjutkan hajatnya atau apa yang mau dia lakukan, maka jika seperti ini, faqad asyrak, dia telah terjatuh ke dalam kesyirikan. Barang siapa yang tiaroh telah mencegah dia dari melanjutkan hajatnya, ya, maka dia telah terjatuh ke dalam kesyirikan. Seperti yang kita contohkan tadi, ya, dia mau melakukan safar, tiba-tiba mendengar suara burung hantu. Maka naam, karena suara burung tersebutlah dia mengurungkan niat safarnya, gak jadi safar. Karena dia menganggap ini kesialan, ya, meramalkan kesialan dengan suara burung hantu tersebut. Nah, dia tercegah, ya, karena sebab tiaroh, tercegah dari kegiatannya atau hajatnya. Orang seperti ini faqad asyrak, telah terjatuh ke dalam kesyirikan. Qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ma kafaratu dzalik? Ya Rasulullah, apa tebusan dari perasaan tiaroh tersebut? Kalau terjadi, ya, kalau terjadi seperti ini, apa tebusannya? Seorang mau melakukan safar, kemudian melihat mendengar suara burung ini atau burung itu, kemudian gak jadi safar. Apa tebusannya supaya terbebas ya, dari perbuatan tersebut? Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membimbing para sahabatnya. Tebusannya adalah an yakul, hendaklah dia berdoa. Allahumma la khaira illa khairuk, wa la tayra illa tayruk, wa la ilaha ghairuk. Ya Allah, la khaira illa khairuk, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan yang engkau datangkan, kecuali kebaikan darimu ya Allah. Wa la tayra illa tayruk, dan tidak ada kesialan ya, kecuali yang telah engkau tetapkan itu kesialan. Ya. Tidak ada ramalan buruk atau ramalan kesialan kecuali yang telah engkau tetapkan buruk atau telah engkau tetapkan sial. Ya. Wala ilaha ghairuk, dan tidak ada sesembahan yang benar yang berhak disembah kecuali engkau, ya Allah. Baik, ini juga diantara doa yang hendaknya dibaca oleh seseorang, ketika muncul dalam hatinya perasaan-perasaan tiaroh. Ya. Berdoa dengan doa ini. Allahumma la khaira illa khairuk, wa la tayra illa tayruk, wa la ilaha ghairuk. Ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikanmu, dan tidak ada ramalan buruk kecuali yang telah engkau tetapkan buruk. Wala ilaha ghairuk, dan tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali engkau. Walahu min hadisil Fadl ibn Abbas, juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari hadis Al-Fadl bin Abbas. Al-Fadl ibn Abbas ibn Abdul Muttalib, anak pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Al-Abbas pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti sepupuan. Al-Fadl dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sepupuan. Dari hadis Al-Fadl bin Abbas radhiyallahu taala anhu, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamat tiyaratu ma amdaka aw raddaka. Sesungguhnya tiaroh itu adalah sesuatu yang mendorong engkau untuk meneruskan kegiatan atau apa yang mau dia inginkan, auradak, atau sesuatu yang mencegahmu dari meneruskan kegiatan. Hadis riwayat Ahmad. Ini ada dua riwayat di sini, ya. Riwayat dari jalan Abdullah bin Amr bin Al-As, dan juga riwayat dari jalan sahabat Al-Fadl bin Abbas. Al-ma'na al-ijmali lil haditsain. Kita baca makna secara umum dari dua riwayat di atas. Yukhbiru sallallahu alaihi wasallam anna tiyaratal manhi anha walatihi yashirkun haqiqatuha wa dhabituha ma hamala al-insana 'ala al-mudyi fi ma aradahu aw raddahu anhu i'timadan 'alayha. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan bahwasannya tiaroh yang dilarang itu, yang hukumnya kesyirikan, adalah tiaroh yang hakikatnya dan ketentuannya dia membawa seseorang untuk meneruskan apa yang dia inginkan atau mencegah atau urung dari apa yang dia inginkan, i'timadan alaiha, karena bersandar kepada naam hal tersebut, karena bersandar kepada naam sesuatu tersebut. Ini hakikat dan naam dawabit atau dawabit ketentuan tiaroh yang hukumnya syirik, tiaroh yang dilarang. Nah, apa hakikatnya atau ketentuannya? Yaitu tiaroh yang membawa seseorang untuk meneruskan apa yang dia inginkan, nah, atau mengurungkan dia dari melakukan apa yang dia inginkan karena dia bersandar kepada sesuatu tersebut. Inilah tiaroh yang dilarang atau tiaroh yang hukumnya syirik. Fa'idha raddatuhu an hajatihi allati azima 'alaiha, apabila dia terurungkan dari hajatnya yang dia telah bertekad untuk melakukannya, kemudian dia urung darinya, enggak jadi. Ka iradati safar, seperti keinginannya untuk melakukan safar. Wa nahwihi, dan yang semisalnya. Faqad walaja bab syirik, ya. Kalau hal tersebut menghalangi dia, mencegah dia dari melanjutkan hajatnya atau apa yang dia inginkan, maka dia telah masuk ke dalam pintu kesyirikan. Wa bari'a minat tawakkul 'alallah, dan dia telah berlepas diri dari tawakal kepada Allah. Wa fataha 'ala nafsihi babal khauf, dan dia telah membuka pintu ketakutan dalam dirinya. Nah, jadi selalu takut. Mau safar dengar burung hantu, ya, enggak jadi karena takut, sial. Ya. Mau menikah, nah, ada sesuatu yang dia dengar dari pendengaran atau suara yang tidak dia sukai, enggak jadi nikah misalkan. Ya. Mau demikian, mau ini dan itu, ya, karena mendengar dan melihat sesuatu yang tidak disukai, enggak jadi. Apa? Terhantui rasa takut. Dipenuhi hatinya dengan rasa ketakutan. Wa mafhumul hadis, dan mafhum hadis di atas, anna man lam tusnihi tiyaratu an azmihi, bahwasannya orang yang tidak tercegah oleh tiaroh dari melakukan atau melanjutkan keinginannya, fa innaha la tadurruh, maka kalau seperti ini tidak bermudarat baginya. Nah, kalau dia mau safar, kemudian tiba-tiba mendengar suara burung tertentu, kemudian dia tidak menoleh dengan perasaan-perasaan tersebut, dia tetap safar, maka la tadurruh, perasaan-perasaan tadi tidak bermudarat baginya dan dia tidak berdosa. Tsumma arsada sallallahu alaihi wasallam ila ma tudfa'u bi ittiyarah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membimbing para sahabatnya untuk mengucapkan doa yang dengannya akan tertolak tiyarah, yang dengannya akan hilang perasaan tiyarah. Minal adiyati mimma fihi al-i'timad 'ala Allah. Beliau bimbing para sahabatnya dengan doa-doa yang padanya terdapat na'am bergantungnya diri dan bersandarnya diri hanya kepada Allah. Wal ikhlas lahu fil ibadah, dan mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah saja. Nah, sehingga beliau bimbing dengan doa tadi. Kalau terjadi perasaan-perasaan tiaroh, maka berdoalah dengan doa ini, Allahumma la khaira illa khairuk, wa la taira illa tairuk, wa la ilaha ghairuk. Kalau doa yang pertama tadi apa? Allahumma la ya'ti bil hasanati illa ants, wa la yadfa'u sayyati illa ants, wa la hawla wa la quwata illa bik. Ima pakai doa yang pertama tadi atau doa yang ini. Nah, maka itu semua adalah cara untuk menghilangkan na'am perasaan tiaroh dalam hati seseorang. Kemudian muistafadu minal hadis, faedah yang bisa diambil dari hadis di atas. Yang pertama, annatiyarata syirkun. Hadis di atas menunjukkan bahwasanya tiaroh itu kesyirikan. Dan sudah berlalu penjelasannya. Bisa syirik kecil, bisa syirik besar. Yang kedua, anna hakikat tiaroh asyirkiyah ma dafa'atil insana ilal amali biha. Bahwasanya hakikat tiaroh yang syirik adalah tiaroh yang menghalangi seseorang dari melakukan perbuatan. Ini hakikat tiaroh yang syirkiyah. Itu tiaroh yang menghalangi seseorang dari melakukan perbuatan. Seperti yang dicontohkan tadi. Yang ketiga, anna man lam yu'sar atau anna man lam yu'assir ala azmil insan minat tasya'um falaysa bitiyarotin. Bahwasannya sesuatu yang tidak berpengaruh, lam yu'assir, tidak berpengaruh terhadap tekad seseorang, ya, falaisa bitiyaroh, maka yang seperti ini bukan tiyaroh. Perasaan buruk atau ramalan naam atau anggapan sial atau yang semisalnya, tetapi tidak berpengaruh terhadap hajatnya, tidak berpengaruh terhadap tekadnya, ya, atau apa yang mau dia lakukan, tidak berpengaruh. Falaisa bitiyaroh. Kalau seperti ini, kalau tidak berpengaruh, ini bukan tiyaroh namanya. Yang namanya tiyaroh itu ketika dia meramalkan kejelekan, kemudian ramalan ini atau anggapan ini menghalangi dia dari melanjutkan kegiatan. Ini namanya tiyaroh. Tapi kalau ada perasaan, ini jangan-jangan ya tanda sial misalnya atau semisal, tapi dia tetap melanjutkan. Nah, maka itu bukan tiyaroh. Itu bukan tiaroh, sekedar perasaan-perasaan, dan itu akan dihilangkan dengan tawakal, akan bisa hilang dengan adanya tawakal kepada Allah. Ini menunjukkan bahwasanya tiaroh yang syirik yang dilarang adalah yang menghalangi seseorang dari melakukan perbuatan. Adapun yang tidak berpengaruh terhadap perbuatannya atau aktivitasnya atau kegiatannya atau tekadnya, maka itu bukan tiaroh. Kemudian yang keempat, ma'rifatu dzikri alladzi tudfa'u bihi tiaroh anil qalbi wa ahammiyatuhu lil muslim. Faedah yang keempat adalah mengetahui zikir atau doa yang dengannya akan mencegah perasaan tiaroh dari hati. Dan pentingnya doa ini bagi seorang muslim. Ya, maka dihafal doa ini, karena kadang-kadang muncul tiaroh dalam hati kita. Maka doa ini adalah bimbingan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menghilangkan perasaan-perasaan tiaroh, supaya kita tidak terjatuh ke dalam kesyirikan. Allahumma la khaira illa khairuk, wa la tayra illa tayruk, wa la ilaha ghairuk. Kemudian dalam riwayat tadi, bahwasanya tiaroh adalah ma'amdok au redak, sesuatu yang mendorong engkau untuk meneruskan kegiatan, ya, atau redak atau mencegah engkau dari meneruskan kegiatan. Contoh yang mencegah banyak. Nah, seorang mau safar, ya, kemudian tiba-tiba mendengar suara burung hantu, maka dia nggak jadi safar. Inilah tiaroh, ketika dia terhalangi atau terurungkan dari niatnya atau tekadnya karena sebab mendengar suara burung. Bagaimana kalau yang dia jadi safar? Ya. Misalkan dia mau safar, nah kemudian dia masih bingung lanjut safar atau tidak. Nah. Kemudian tiba-tiba dia mendengar suara burung yang merdu suaranya. Ya, suaranya merdu, indah, enak didengar. Ya. Nah, kemudian dia bersandar dengan suara burung yang indah tersebut untuk meneruskan perjalanannya. Ini contoh tiaroh yang amdok, yang dia mendorong engkau untuk meneruskan kegiatanmu. Atau tiba-tiba dia ketika mau safar tiba-tiba ada burung lewat dari sebelah kanannya. Berarti ini tanda baik. Dia bersandar kepada lewatnya burung sebelah kanannya tadi untuk melanjutkan safarnya. Nah, bersandarnya kepada itu. Maka inilah tiaroh juga. Yang seperti ini juga namanya tiaroh. Sehingga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innamat tiaroh tu ma'amdoka awradak." Nah, sungguhnya tiaroh itu adalah ma'amdok, yang mendorong kau untuk meneruskan niatmu atau mencegah niatmu dari sesuatu. Baik. Maka ketika seseorang bersandar pada sesuatu yang dia lihat atau dia dengar tadi dalam melakukan sesuatu, maka itulah tiaroh. Baik dia melanjutkan atau dia urung. Kalau bersandarnya kepada sesuatu yang dilihat tadi, ya, maka itulah tiaroh yang dilarang. Kemudian, apa yang harus dilakukan oleh seorang muslim ketika dia mau melakukan hal-hal yang mubah seperti safar misalkan, mau safar, mau nikah, ya, mau bingung ini mau usaha apa misalkan, mau dagang apa mau ini dan itu, ya masih bingung. Apa yang harus dilakukan oleh seorang mukmin? Apakah nunggu suara burung, ya? Ataukah nunggu sesuatu yang dilihat baik atau buruk, ya? Atau didengar baik atau buruk? Lah, tidak seperti itu seorang mukmin. Ada tuntunannya di dalam Islam. Ketika seseorang mau melakukan hajat, niat mau melakukan sesuatu, baik mau safar atau mau menikah atau yang semisalnya. Nah. Dan seorang muslim hendaklah dia tenang hatinya, ya. Tenang pikirannya, bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hendaknya seorang mukmin. Jika dia berkeinginan melakukan sesuatu, ya, berniat safar misalkan, atau pengen nikah misalkan, atau ingin melakukan suatu pekerjaan atau yang semisalnya, ya, nah, maka hendaklah dia apa? Salat istikharah. Salat istikharah. Ya. Salat istikharah sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian sehabis salat dia membaca doa. Doa istikharah. Kemudian hendaklah dia ketika berdoa dengan doa istikharah, ya, dia bersungguh-sungguh menghadirkan hatinya khusyuk kepada Allah Azza wa Jal, ya, dan dia jujur dalam doanya, ya. Nah, kemudian setelah dia salat istikharah, ya, kemudian dia meminta nasihat kepada ahlul ilmi, kepada orang yang berilmu, ya, atau kepada orang yang bertakwa, atau kepada orang tua, ya, minta nasihat. Nah, sebaiknya kita lakukan atau tidak misalkan, minta nasihatnya, minta pendapatnya. Nah, jika orang yang berilmu tadi atau orang yang bertakwa tadi, ya, orang yang soleh tadi, dia menyebutkan hendaknya engkau cepat menikah misalkan, ya. Nah, ya, maka kemudian dia menganggap bahwasannya itu adalah hal yang baik baginya, ya, akan bisa dapat menundukkan pandangannya dan seterusnya dari berbagai macam hikmah pernikahan, dan dadanya lapang, ya, untuk memilih salah satu dari dua perkara yang dia masih bingung, ya, maka itulah tanda bahwasanya Allah telah memilihkan sesuatu tersebut kepadanya. Maka ini juga penting, ya. Nah, setelah dia salat istikharah, dia minta pendapat kepada orang yang berilmu atau orang yang saleh, orang yang bertakwa. Nah, atau kepada orang tua ya, yang telah banyak pengalamannya. Nah, dia meminta nasihat, dan kemudian orang yang diminta nasihat tadi menasehati dengan menyebutkan alasan-alasannya, misalnya. Nah, kemudian dia menganjurkan yang ini atau menganjurkan yang itu. Ya. Setelah itu dia baru na'am memutuskan memilih yang ini atau yang itu. Maka mudah-mudahan apa yang kau pilih itulah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Setelah engkau melalui cara salat istikharah, minta pendapat ya kepada orang yang berilmu ya, dan seterusnya, mudah-mudahan apa yang kau pilih itu adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus dilakukan oleh seorang muslim, seorang mukmin ketika hendak melakukan sesuatu. Ya, bukan nunggu suara burung ya, atau nunggu nanti bulan baik, hari baik ya, atau yang semisalnya, bukan. Nah, tetapi dia istikharah, kemudian meminta nasihat kepada orang yang bisa menasehatinya. Baik, selesai dari pembahasan tiaroh. Kita langsung masuk pada pembahasan at-tanjim, bab yang berikutnya. Baik. Qala al-muallif Syekh Muhammad rahimahullahu taala, babu ma jaa fi tanjim. Bab tentang hukum-hukum ilmu perbintangan. Bab yang membahas tentang hukum-hukum ilmu perbintangan. Nah, kenapa kok ilmu perbintangan dimasukkan dalam pembahasan kitab Tauhid? Apa kaitannya? Ya. Nah, ya demikian karena sebagian ilmu perbintangan ada yang jenisnya batil. Bahkan jenisnya adalah kesyirikan. Karena orang yang mengaku ahli perbintangan tadi mengaku mengetahui perkara yang gaib. Ya. Dengan melihat keadaan bintang, kemudian dia menyatakan hal sesuatu yang akan terjadi nanti dari perkara yang gaib. Dan juga padanya terdapat ketergantungan hati kepada selain Allah, bergantung kepada bintang ini, bintang itu. Dan juga menisbahkan pengaturan alam ini kepada bintang. Maka keyakinan-keyakinan seperti ini, nah, menafikan tauhid, sehingga sangat tepat ya ketika pembahasan ilmu perbintangan ini dimasukkan juga dalam pembahasan na'am kitab tauhid ya, untuk menjelaskan bahwasanya di sana ada ilmu perbintangan yang hukumnya kesyirikan, yang hukumnya haram, tidak boleh dilakukan, agar supaya seorang muslim berhati-hati tidak terjatuh ke dalam ilmu perbintangan yang hukumnya syirik atau haram. Baik. Bab maja'a fi tanjim, bab tentang hukum ilmu perbintangan, yaitu na'am penyebutan atau penjelasan tentang ilmu perbintangan yang boleh dan ilmu perbintangan yang tidak boleh. Ilmu perbintangan yang na'am terpuji dan yang tidak terpuji ya. Ilmu perbintangan yang tercela, yang haram, yang datang ancaman padanya. Nah. Apa makna tanjim di sini? At-tanjim disebutkan oleh Syekh al-istidlalu bil ahwalil falakiyah alal hawadisil ardiyah. At-tanjim itu adalah berdalil dengan keadaan-keadaan bintang ya, berdalil dengan keadaan-keadaan bintang atau dengan melihat bintang terhadap kejadian-kejadian yang ada di atas muka bumi ini. Kalau bintang ini berarti akan terjadi ini dan itu. Kalau keadaan bintang ini demikian, maka akan terjadi demikian-demikian di atas muka bumi ini. Nah. Maka ini yang dinamakan dengan ilmu ta'thir. Ilmu ta'thir. Nah. Dan ini yang dilarang. Ini jenis ilmu perbintangan yang dilarang. Baik, nanti akan dijelaskan tentang dua jenis ilmu perbintangan. Ada yang dibolehkan, ada yang dilarang. Nah, nanti, tapi kita baca dulu apa yang disebutkan di sini. Qala al-Bukhari fi sahihi. Berkata al-Imam al-Bukhari dalam kitab sahihnya. Qala Qatadah, berkata Qatadah, Qatadah ibn Du'amah as-Sadusi. Ahfadu tabi'in. Khalaqallahu hadhihi an-nujuma li thalas. Kata beliau, kata Qatadah rahimahullahu taala, Allah Subhanahu wa taala menciptakan bintang-bintang untuk tiga perkara. Nah, atau untuk tiga tujuan. Yang pertama zinatan lis-sama. Yang pertama sebagai hiasan langit. Itu langit dunia sebagai hiasan langit. Dengan adanya bintang-bintang, langit indah ya. Warjuman lisyayatin, yang kedua, Allah menciptakan bintang-bintang untuk sebagai alat lempar, untuk melempar syaitan. Nah, sebagai alat untuk melempar syaitan. Itu syaitan yang suka mendengar apa? Syaitan yang suka mencuri-curi pendengaran dari langit. Nah, syaitan yang dia bekerja sama na'am dengan dukun ya. Nah, kemudian syaitan tersebut berusaha untuk mendengar na'am apa yang terdengar di langit ya, atau mencuri-curi pendengaran di langit ya, dengan masing-masing mereka saling bahu-membahu ya, untuk sampai ke langit. Nah, mencuri-curi pendengaran. Nah, maka na'am sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, syaitan bebas berkeliaran di langit. Nah, ya. Kemudian setelah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tertutup bagi mereka. Ya. Kemudian jika ada dari mereka yang mencuri-curi pendengaran dari langit, dilempar ya, dengan bintang tersebut. Setelah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bisa dibaca dalam surat jin ya. Kemudian yang ketiga, wa alamatin yuhtada biha. Allah menciptakan bintang-bintang sebagai tanda-tanda atau alamat-alamat yang dijadikan sebagai petunjuk. Misalkan arah barat di mana, arah timur di mana, arah selatan di mana, arah utara di mana. Nah, dengan bantuan tadi, dengan bantuan melihat bintang. Nah, yang digunakan sebagai alat petunjuk arah. Kemudian kata beliau, faman ta'awwala fiha ghair dzalik, barang siapa yang dia memaknai ya, nah diciptakannya bintang bukan untuk selain itu ya, dia mengatakan bintang diciptakan untuk tujuan ini dan itu selain dari tiga yang disebutkan tadi, faqad akhta'a, maka dia telah keliru, wa adha'a nasibahu, dan dia telah menyia-nyiakan sebagian umurnya, wa takallafa ma la ilma lahu bihi, dan dia telah membebani dirinya dengan sesuatu yang tidak dia ilmui. Intaha, selesai dari ucapannya Al-Imam Qatadah rahimahullahu taala. Baik, Qatadah rahimahullahu taala menyebutkan bahwasannya Allah menciptakan bintang-bintang untuk tiga perkara, tiga tujuan. Yang pertama sebagai perhiasan langit. Hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Mulk ayat 5. Walaqad zayyanna sama'ad dunya bimasabiha. Sungguh kami telah hiasi langit langit dunia, itu langit yang paling dekat, bima sobiha, kami hiasi dengan bintang-bintang. Kemudian ayat selanjutnya atau lanjutannya, wa ja'alnaha rujuman lisyayatin, dan kami jadikan bintang-bintang tersebut sebagai alat-alat lempar. Naam, kepada syaitan. Itu alat melempar, naam, syaitan yang mencuri-curi pendengaran dari langit. Kemudian yang ketiga, naam, Allah menciptakan bintang-bintang untuk tanda yang dijadikan sebagai naam petunjuk arah dan yang semisalnya. Hal ini berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-An'am ayat 97. Wa huwa alladhi ja'ala lakumun nujuma litahtadu biha fi dhulumatil barri wal bahr. Dan dialah Allah yang telah menciptakan untuk kalian bintang-bintang. Nah, yang dengan bintang-bintang tersebut kalian jadikan sebagai petunjuk di kegelapan di daratan atau kegelapan di lautan. Di malam hari, di darat ataupun di laut, ya, ketika tidak tahu arah, ya, arah kemana, maka nah, bisa nah, dia menggunakan dengan cara melihat bintang. Dia akan tahu arah ini kemana, arah itu kemana. Dan ini karunia dari Allah Azza wa Jal kepada hamba-hambanya. Al-makna al-ijmali. Adapun orang yang meyakini ada hikmah diciptakannya bintang untuk selain itu, ya, misalkan dia meyakini bintang itu diciptakan naam untuk kita mengetahui perkara yang gaib, misalkan, ya. Nah, maka dia telah keliru, ya, dan dia telah menyia-nyiakan agamanya atau sebagian umurnya dan telah membebani dirinya dengan perkara yang tidak dia ilmui. Ya. Dia telah berbicara naam sembrono tentang perkara yang gaib. Asal ngomong tentang perkara yang gaib. Al-makna al-ijmali lil athar, makna athar secara umum. Mana ucapan Qatadah tadi? Ana Qatadah rahimahullah yadhkurul hikmata allati khalaqallahu min ajliha an-nujum. Qatadah rahimahullah, beliau menyebutkan hikmah yang dengannya Allah menciptakan bintang-bintang. Kama dzakarahu Allah fi kitabi, sebagaimana yang Allah sebutkan dalam kitabnya. Raddan 'alal ladzina dzaharu fi asri. Beliau menyebutkan ini, Qatadah menyebutkan ini bahwasanya bintang Allah ciptakan itu untuk ini dan itu, tiga perkara tadi. Nah, beliau menyebutkan ini sebagai bantahan terhadap orang-orang yang ada pada zaman beliau. Nah, yang mereka ya'taqiduna fin nujum ghairu ma dzakarahu khaliquha fi kitabi. Yang mereka meyakini tentang bintang selain apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Orang-orang pada zaman beliau ada yang meyakini tujuan-tujuan diciptakannya bintang bukan untuk tiga perkara tadi. Sehingga beliau sebutkan ini untuk bantahan terhadap mereka-mereka, orang-orang yang ada pada zaman beliau, yang meyakini tentang bintang-bintang ada hikmah selain yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an. Wa haula'i qalu bila ilmin. Mereka berbicara tanpa ilmu. Wa afnu a'marahum fi a'marahum fi ma yadurruhum, dan mereka menghabiskan umur mereka untuk perkara yang bermudarat bagi mereka. Ya. Nah, ilmu ramalan. Ya. Ilmu ramalan. Nah, meramal dengan bintang-bintang tadi. Mereka habiskan umur mereka untuk perkara yang bermudarat bagi mereka. Wa kallafu anfusahum ma laysa fi maqdurihal husul alaihi. Dan mereka membebani diri-diri mereka dengan perkara yang mereka tidak mampu untuk mendapatkannya. Wa hakadha kullu man talabal haqqo min ghairi kitabi wa sunnah. Demikianlah keadaan semua orang yang mencari kebenaran bukan dari Al-Qur'an dan sunnah. Kalau mencari kebenaran bukan dari Al-Qur'an dan hadis, ya, yang terjadi seperti ini. Ngawur. Nah, seperti orang-orang yang meyakini tentang bintang, nah, bahwasanya bintang untuk ini dan itu selain apa yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. ia telah bicara tanpa ilmu. Ya. Demikianlah setiap orang yang mencari kebenaran bukan dari Al-Quran dan hadis. Kondisinya seperti ini, menyimpang, tersesat dari jalan Allah Azza wa Jalla. Ma yustafadu minal athar, faedah yang bisa kita ambil dari athar di atas. Yang pertama, bayanul hikmati fi khalqin nujum kama dalla alaihal Quran. Asar di atas, padanya terdapat penjelasan hikmah diciptakannya bintang-bintang sebagaimana yang ditunjukkan oleh Al-Quran dalam surat Al-Mulk, juga dalam surat Al-An'am. Faedah yang kedua, ar-raddu 'ala man za'ama anna nujuma khuliqat li hikmatin ghairi ma dzakarallahu fiha. Padanya terdapat bantahan terhadap orang yang meyakini bahwasannya bintang-bintang itu diciptakan untuk hikmah-hikmah selain yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Bintang itu diciptakan untuk mengetahui nasib seseorang. Seseorang itu nasibnya baik atau tidak dilihat dari bintang lahirnya. Misalkan. Dia menyebutkan ada hikmah-hikmah yang tidak Allah sebutkan atau hikmah-hikmah yang selain yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Nah, maka asar ini membantah. Membantah orang yang meyakini bahwasanya bintang-bintang itu diciptakan untuk hikmah-hikmah yang tidak Allah sebutkan dalam Al-Quran. Faedah yang ketiga, annahu yajibu rujuk ila kitabillah li bayanil haqqi minal batil. Wajib kembali kepada kitabullah, wajib kembali kepada Al-Quran, li bayanil haqqi minal batil, untuk menjelaskan kebenaran dari kebatilan, untuk menampakkan mana yang hak, mana yang batil, ya. Maka hendaklah kembali kepada kitabullah supaya seseorang tahu mana yang hak dari yang batil. Maka kembali kepada kitabullah. Di dalam Al-Quran, Allah menciptakan bintang-bintang hanya untuk tiga perkara ini. Perhiasan langit, alat lempar untuk melempar syaitan, dan sebagai tanda-tanda yang dijadikan sebagai petunjuk. Nah, petunjuk arah, ya, atau petunjuk suatu tempat. Nah, maka ini yang wajib bagi kita, kembali kepada kitabullah untuk mengetahui al-haq, kebenaran. Kemudian yang keempat, anna man talabal huda min ghairil kitabi was sunnah faqad as-shawab. Orang yang mencari petunjuk selain dari Al-Qur'an dan hadis, mencari petunjuk, bimbingan, arahan selain dari Al-Qur'an dan hadis, faqad as-shawab, maka dia telah kehilangan kebenaran. Wadhayya'a waqtahu, dan dia telah menyia-nyiakan waktunya, umurnya. Watakallafa ma la qudrata lahu fil wusul ilaihi, dan dia telah memberatkan dirinya dengan sesuatu yang tidak dimampuinya. Memberatkan dirinya dengan sesuatu yang dia tidak mampu untuk mencapainya. Maka wajib bagi yang mau mencari petunjuk, hendaklah mencari petunjuk dari Al-Quran dan hadis. Nah. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudalinnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, bulan yang diturunkan padanya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, dan juga sebagai penjelas dari petunjuk-petunjuk tersebut, dan sebagai furqan, pembeda mana yang hak dan mana yang batil. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum an fantahu." Apa yang datang dari rasul, ambil. Apa yang dilarang oleh rasul, tinggalkan. Nah, ini menunjukkan kita harus mengamalkan hadis. Hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang di mana hadis-hadis beliau menjelaskan tentang Al-Qur'an. Maka orang yang mau mencari petunjuk, hendaklah dia mencari petunjuk dari Al-Quran dan hadis. Kemudian qala asy-syekh rahimahullahu taala, wa kariha Qatadatu ta'alluma manazil al-qamar. Kemudian Qatadah dari kalangan tabi'in, beliau membenci atau tidak menyukai mempelajari manazil al-qamar, mempelajari garis orbit bulan atau tata letak bulan atau tempat munculnya bulan. Karena bulan dalam satu bulan itu ada tempat-tempat munculnya, ya. Tanggal 1 munculnya di mana, tanggal 2 munculnya di mana, tanggal 3 munculnya di mana, sampai tanggal bulan purnama munculnya di mana, dan seterusnya sampai tanggal 28. Qatadah beliau tidak menyukai mempelajari manazilul qamar, ya. Tempat-tempat naam munculnya bintang, munculnya bulan, nah, atau garis orbit bulan. Ini beliau diantara yang naam tidak membolehkan. Walam yurakhis fihi, dan beliau tidak membolehkan mempelajari manazil al-qamar. Ibnu Uyainah, walam yurakhis fihi Ibnu Uyainah. Demikian pula Ibnu Uyainah, yaitu Sufyan Ibnu Uyainah. Sufyan Ibnu Uyainah Abu Muhammad Al-Kufi, ya. Beliau juga tidak membolehkan ini, ya. Sependapat dengan Qatadah. Tidak membolehkan mempelajari manazil al-qamar. Manazil al-qamar adalah alati yanzil al-qamar fi kulli laylatin manzilatan minha. Nah, tempat yang ditempati oleh bulan setiap malamnya. Nah. Dan dalam sebulan ada 28 tempat yang ditempati oleh bulan setiap malamnya. Dalam sebulan ada 28 tempat. Mengetahui ilmu seperti ini, ilmu garis orbit bulan atau tata letak bulan, ini dinamakan dengan ilmu tasyir. Ilmu tasyir. Nah, kalau yang tadi, disebutkan itu apa? Yang dilarang ilmu ta'sir. Nanti akan disebutkan. Nah, perbedaan antara ilmu ta'sir dengan ilmu tasyir. Baik, kenapa beliau sebutkan di sini dua pendapat? Zakarahu Harbun anhuma. Harbun menyebutkan tentang hal ini dari keduanya. Itu Al-Imam Harb rahimahullahu taala, yaitu Harb Al-Kirmani dari murid-muridnya Imam Ahmad. Harb bin Ismail bin Khalaf Al-Kirmani, Abu Muhammad. Dari muridnya Imam Ahmad. Beliau meriwayatkan dari Qatadah dan Sufyan Ibnu Uyainah bahwasanya kedua ulama tadi tidak membolehkan mempelajari manazil al-qamar, garis orbit bulan atau tata letak bulan setiap malamnya. Wa rakhasa fihi fi ta'allumil manazil Ahmad wa Ishaq. Tetapi Imam Ahmad dan juga Ishaq, Ishaq Ibnu Ibrahim alhamdulillah rahimahullahu taala, atau Ishaq Ibn Rahawi, beliau membolehkan. Imam Ahmad dan Ishaq alaihi marahmatullah membolehkan mempelajari manazil al-qamar, tata letak bulan atau tempat munculnya bulan setiap malamnya. Kenapa beliau sebutkan ini? Ada dua pendapat di sini. Pendapatnya Qatadah dan Sufyan Ibnu Uyainah yang melarang dengan pendapat Imam Ahmad dan Ishaq yang membolehkan. Beliau sebutkan ini al-ghurdu min hadzal siyak, tujuan menyebutkan ini bayanu khilafil ulama fi hukmi ta'allumi manazilil qamar alladhi huwa ilmu tasyir. Penjelasan adanya perselisihan di tengah-tengah para ulama tentang hukum mempelajari manazilil qamar, tata letak bulan, yang itu disebut dengan ilmu tasyir. Aladil qardu minhu istidlal bihi alal qiblah yang dimana tujuan utama mempelajari tata letak bintang muncul, tata letak bulan munculnya bulan setiap malamnya, tujuannya untuk mengetahui arah kiblat. Wa awqatis shalawat, dan tujuannya untuk mengetahui waktu-waktu sholat. Wa ma'rifatil fusul, dan mengetahui musim-musim. Nah, musim-musim. Fa idza kana hadha ikhtilafuhum fi hadha an-naw' alladhi lam mahdhura fihi hasman lil madah, apabila ini perselisihan mereka dalam sesuatu yang di situ tidak ada hal yang dilarang, tapi mereka berselisih. Nah, dan tidak membolehkan, padahal di situ tidak ada mahdhurnya, tidak ada hal yang dilarangnya. Hasman lil madah, untuk memutus. Nah, jalan yang menunjukkan atau membawa atau menyampaikan kepada ilmu perbintangan yang dilarang. Hama baluka bimun'ihim min ta'allumi ilmi ta'thir alladhi huwa dhalalun wa khatar. Maka apalagi ya, atau bagaimana pendapatmu dengan larangan para ulama dari mempelajari ilmu ta'thir yang itu jelas kesesatan dan bahaya. Ilmu tafsir saja yang tidak ada mahdur padanya, tidak ada larangan, ya, tidak ada hal yang ganjil. Nah, karena tujuannya untuk mengetahui waktu sholat, kemudian kiblat dan lain sebagainya, itu saja ulama berselisih dan ada yang tidak membolehkan karena khawatir terjatuh ke dalam ilmu tafsir, ilmu perbintangan yang dilarang. Nah, maka apalagi ilmu tafsir itu sendiri. Nah, artinya lebih dilarang lagi, ilmu ta'thir lebih dilarang. Baik, maka perlu dijelaskan di sini bahwasanya ilmu perbintangan ada dua macam. Yang pertama ilmu ta'thir. Ilmu ta'thir yaitu berdalil dengan keadaan bintang untuk meramalkan kejadian-kejadian di atas muka bumi. Nah, seperti contohnya barang siapa yang dilahirkan pada bintang ini, maka dia nanti akan bahagia dalam hidupnya. Barang siapa yang dilahirkan dalam bintang itu, maka dia akan celaka dan binasa hidupnya, akan sengsara hidupnya. Nah, ya. Maka yang namanya ilmu ta'zir inilah yang dilarang. Ilmu perbintangan seperti inilah yang dilarang. Karena dia berdalil atau menggunakan keadaan, melihat keadaan-keadaan bintang untuk meramalkan kejadian-kejadian yang ada di atas muka bumi ini berupa nasib dan yang semisalnya. Barang siapa yang lahir dalam bintang ini maka dia bahagia dalam hidupnya, barang siapa yang lahir dalam bintang itu maka dia akan sengsara hidupnya. Inilah yang dilarang. Hukumnya apa yang seperti ini? Syirik besar, menafikan tauhid yang seperti ini, mengeluarkan pelakunya dari Islam karena syirik besar. Karena apa? Karena padanya terdapat iddi'a ilmil ghaib, mengaku tahu ilmu ghaib. Orang yang lahirnya pada bintang ini, dia sengsara. Seolah-olah dia tahu perkara yang ghaib, yang akan datang nanti, padahal belum terjadi. Nah, maka ini mengaku tahu ilmu ghaib. Dan orang yang mengaku-ngaku tahu ilmu ghaib, ya, maka dia telah terjatuh ke dalam kesyirikan. Nah, karena dia mengaku berserikat dengan Allah. Nah, padahal la ya'lamul ghaiba illallah, tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Kalau dia mengaku-ngaku tahu, berarti dia mengaku selevel dengan Allah. Na'udzubillah. Maka dia musyrik. Nah, menyekutukan Allah dan dia keluar dari Islam. Nah. Juga dalam perbuatan ini atau dalam ilmu ta'zir yang seperti ini ada ketergantungan hati kepada bintang-bintang. Ya. Yang bintangnya ini pengennya nikah dengan yang bintangnya itu, ya. Misalkan adanya ketergantungan dengan bintang-bintang tersebut. Karena dia meyakini bahwasannya bintang-bintang tersebut naam yang mengatur alam. Nah, yang mengatur nasib dan seterusnya. Sehingga ini hukumnya syirik besar, menafikan tauhid, ya. Ini jenis yang pertama, inilah yang dilarang. Naam, dan inilah yang dimaksud dalam kitab tauhid ini. Ya, jenis yang dilarang yang bisa menafikan tauhid. Jangan sampai kita terjatuh kepadanya atau ke dalamnya. Jenis yang kedua, ilmu tasyir, ilmu tasyir. Nah, ini yang diperselisihkan jenis yang kedua ini. Kalau jenis yang pertama tadi, sepakat para ulama haram, syirik besar. Adapun yang jenis yang kedua dari ilmu perbintangan, ilmu tasyir. Yaitu apa? Al-istidlal bisyamsi wal qamar wal kawakib alal kiblati wal awqati wal jihati wal fusuli ziraiyah. Berdalil dengan matahari, berdalil dengan melihat matahari, melihat bulan, ya. Artinya melihat tata letak matahari, tata letak bulan, ya, dan juga tata letak bintang-bintang untuk menunjukkan apa? Untuk menunjukkan arah kiblat. Nah, mana sih kiblat ya? Nah, oh, terbitnya matahari dari sana, berarti kiblatnya ke sana misalnya. Dan seperti itu. Jadi berdalil dengan melihat tata letak matahari, rembulan atau bintang dan semisalnya untuk melihat, untuk menunjukkan arah kiblat. Wal auqat, dan juga untuk menunjukkan waktu-waktu, waktu-waktu sholat misalkan. Wal jihad, dan juga untuk menunjukkan arah-arah, mana utara, mana selatan, mana barat, mana timur dan seterusnya. Wal fusuli ziraiyah, bahkan untuk menunjukkan musim-musim. Nah, oh ini sudah seperti ini. Nah, sudah sekian. Nah, biasanya di bulan-bulan seperti ini, nah, musim ini, musim itu. Nah. Baik. Biasanya kalau bulan lagi purnama, ya, ombak laut besar atau kecil? Nah. Ya seperti itulah modelnya. Nah. Hal-hal yang sudah biasa terjadi, ya, kalau bulan purnama ombak seperti apa, ya, nah pasang ataukah surut, ya, dan seterusnya. Jadi ini namanya ilmu tasyir, dan ini hukumnya tadi yang diperselisihkan. Ada yang mengatakan nggak boleh, ada yang mengatakan boleh, dan yang benar adalah boleh. Yang benar adalah pendapat Imam Ahmad dengan Ishaq tadi. Bolehnya hal tersebut karena padanya terdapat maslahat bagi manusia. Seseorang bisa tahu arah barat, timur, utara, selatan dengan melihat tata letak bintang dan bulan tersebut atau melihat tata letak matahari. Nah. Kemudian dia bisa mengetahui waktu-waktu, ya. Nah, arah, ya, musim dan seterusnya. Ada maslahat yang besar bagi manusia. Nah, hati-hati dari jenis ilmu perbintangan yang pertama, ilmu ta'zir. Termasuk dari jenis ilmu perbintangan yang pertama, ilmu ta'zir yang dilarang, yang hukumnya syirik, adalah apa yang sekarang menyebar naam di mana-mana, ya, naam dikonsumsi oleh manusia, bahkan kaum muslimin mengkonsumsinya. Nah, yang ya, setiap pekannya keluar, ya, yaitu sesuatu yang terdapat di majalah-majalah, koran-koran, ya, naam sesuatu yang disebut dengan naam hadduka hadzal usbu, dalam bahasa Arabnya hadduka hadzal usbu, nasibmu di pekan ini. Nah, yang mereka mengaku ahli bintang, ya, atau istilahnya munajjim. Munajjim dia memprediksi atau meramalkan atau meyakini bahwasannya orang yang lahir pada bintang ini dan itu, ya, maka di pekan ini dia rugi. Nah, di pekan ini dia sial. Nah, atau anak yang lahir di bintang ini dan bintang itu, ya, maka dia pekan ini akan beruntung misalkan. Nah, ila ghairi dzalik minal iftira'at. Nah, dan demikian seterusnya dari iftira'at, hal-hal mengada-ada sesuatu. Ya, seolah-olah dia tahu nasib seseorang baik dan buruknya. Tahu perkara yang gaib. Nah, hati-hati, ya. Nah, orang yang bintangnya ini beruntung, orang yang bintangnya itu celaka, ya, dan seterusnya. Semua ini dari bentuk syirik besar, ya, syirik besar. Ya. Kalau orang yang tidak bertaubat, dia bisa keluar dari Islam tanpa dia sadari, karena syirik besar ini, karena dia mengaku tahu ilmu gaib. Nah, padahal tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Qul la ya'lamul ghaiba illallah, katakan tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Dan bahkan ilmu yang seperti ini termasuk dari jenis sihir dan perdukunan. Termasuk dari jenis sihir dan perdukunan. Dan sihir hukumnya haram, kekufuran, ya. Perdukunan demikian. Orang yang mendatangi dukun saja kemudian membenarkan ucapannya, bertanya dan membenarkan ucapannya, maka dia telah kufur, telah mendustakan wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apalagi dukunnya itu. Nah, maka yang wajib bagi seorang muslim adalah hendaknya tidak membaca ramalan-ramalan tadi, bintang ini, bintang itu dan lain sebagainya. Nah, jangan membaca ramalan-ramalan tersebut, jangan membaca hal-hal yang seperti itu di majalah ataupun koran, ya. Jangan membacanya walaupun hanya sekedar untuk hiburan, jangan, ya. Nah, ini saya nggak meyakini kok, saya cuma hiburan saja. Jangan hal kesyirikan jadi hiburan, ya. Jangan hal kesyirikan dijadikan sebagai hiburan, jangan. Tinggalkan membaca hal-hal yang seperti itu. Allahul Musta'an. Ini termasuk dari ilmu perbintangan yang haram hukumnya. Kemudian yang terakhir, dalil yang terakhir dari bab tanjim. Wa an Abi Musa qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasatun la yadkhulunal jannah. Dari Abu Musa, yaitu Abu Musa al-Ash'ari, namanya Abdullah bin Qais. Nah, sahabat yang mulia, masyhur, ya. Nah, beliau meninggal di Kufah pada tahun 50 Hijriah. Dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun la yadkhulunal jannah." Ada tiga orang yang tidak akan masuk surga. Atau ada tiga orang yang tidak masuk surga. Mudminul khomri. Yang pertama, pecandu minuman keras. Pecandu sesuatu yang memabukkan. Wa qati'ur rahim. Yang kedua, qati'ur rahimi. Orang yang memutus tali silaturahim. Wa musaddiqun bisihr. Yang ketiga, orang yang membenarkan naam sihir, yaitu orang yang membolehkan sihir. Hadis rawahu Ahmad wa Ibnu Hibban fi sahihih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga oleh Ibnu Hibban dalam sahihnya. Baik, di dalam hadis ini al-ma'na al-ijmali lil hadis, makna secara umum dari hadis di atas. Yukhbiru sallallahu alaihi wasallam ala wajhi tahdzir anna salasatan minal usati la yadkhulunal jannah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan dalam bentuk peringatan bahwasannya tiga orang dari para pelaku kemaksiatan tidak masuk ke dalam surga. Ada tiga orang pelaku kemaksiatan yang tidak masuk ke dalam surga. Beliau katakan apa? Salah satu la yadkhulunal jannah. Ada tiga orang yang tidak masuk surga. Ini termasuk nas-nas ancaman yang dilewatkan seperti datangnya begitu saja. Kalau disebutkan di sini tidak masuk surga, ya sebut saja tidak masuk surga gitu. Adapun tentunya di sana rinciannya ada, ya, kalau dosa selain dosa syirik tentunya dibawa kehendak Allah. Kalau Allah mau mengampuni, Allah ampuni. Kalau Allah mau mengadab, Allah adab. Nah, Tapi kalau sedang menyebutkan nas atau dalil, ancaman, maka sebutkan ancaman apa adanya. Tiga orang tidak masuk surga, apa adanya, sebutkan tidak masuk surga. Ini termasuk nas-nas yang naam dibaca atau disebutkan apa adanya, sebagaimana adanya. Ketika disebutkan mereka tidak masuk surga, sebutkan mereka tidak masuk surga. Salah satu la yadkhuluna al-jannah, tiga orang yang tidak masuk surga. Yang pertama, mudminul khamri, al-mudawimu ala syurbil muskiri min ayyi syai'in kan. Itu orang yang terus-menerus ya, kecanduan minum-minuman khamr yang memabukkan. Nah, dan dia mati dalam keadaan belum bertaubat. Kecanduan minum-minuman keras, minuman yang memabukkan, sampai dia mati belum bertaubat. Maka ancam dia, apa ancamannya? La yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Walaupun kalau dia orang yang bertauhid, nanti pembahasannya lain lagi ya. Nah, tapi kalau ancaman, sebutkan ancaman apa adanya. Dia tidak masuk surga. Orang yang kecanduan khamr sampai mati belum bertobat. Dan khamr di sini bisa minum-minuman keras atau obat-obatan, ya. Nah, narkoba, ya. Dan yang semisalnya, ya. Ganjalah inilah dan itulah, heroin, ya. Nah, dan yang semisalnya dari berbagai macam narkoba, sama hukumnya dengan ini. Orang yang kecanduan dengan hal-hal seperti ini, baik minuman keras ataupun obat-obat tadi yang menghilangkan akal atau memabukkan, maka jika dia kecanduan dan terus-menerus sampai dia mati tidak bertobat, maka ancam dia, la yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Tidak masuk surga orang yang kecanduan khamr, dari jenis khamr apapun. Nah, baik khamr itu namanya minuman stamina, ya, atau khamr itu namanya minuman kuat, atau yang semisalnya. Kalau itu khamr, ya khamr, walaupun mereka menamakannya dengan selain namanya. Nah, kalau itu memabukkan, memabukkan. Baik. Jika dia terus-menerus kecanduan sampai dia mati dan tidak bertaubat, maka ancamannya la yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Na'udzubillah. Nas'alullah salama wal afiyah. Kita minta keselamatan dan afiyah dari Allah Azza wa Jalla. Atsani yang kedua, alladzi la yakumu biwajibil qarabati allati amara Allah bisilatiha. Orang yang tidak menunaikan kewajiban kepada kerabatnya. Kewajiban apa? Kewajiban yang Allah perintahkan untuk menyambung tali kekerabatan. Nah, Allah perintahkan mereka untuk, atau hambanya untuk menyambung tali kekerabatan, dia malah memutus tali kekerabatan. Nah, diputus tali kekerabatannya. Karena sebab warisanlah, karena sebab inilah, karena sebab itu, karena perbedaan inilah dan itu. Ya. Nah, yang sebenarnya bisa diselesaikan secara kekeluargaan, ya, yang sebenarnya salah satunya bisa mengalah, ya, tetapi dia putus hubungan, nah, tali kekerabatan. Maka orang seperti ini yang memutus tali kekerabatan, la yadkhulul jannah, tidak masuk jannah. Hati-hati ya, hati-hati orang tua. Nah, ketika dia tidak mengakui anaknya sendiri misalnya, atau anak tidak mengakui orang tuanya sendiri, ya, karena hal-hal sepele. Nah, anaknya nggak mau sekolah, ya, nggak mau sampai perguruan tinggi, pengennya mondok di pesantren anaknya. Orang tuanya stres, ya udahlah kamu bukan anak saya sudah, nah, udah mondok sana. Nah, makan itu kitab-kitab, ya. Allah musta'an. Orang tua pengennya anaknya sampai dokter misalkan. Ya. Tapi anaknya pengen mondok pesantren, pengen jadi anak soleh. Ya. Nah, Kemudian orang tua memutus hubungan. Dah, sana urus dirimu sendiri. Bahaya ini. Tidak masuk surga. Qati'ur rahim. Orang yang memutus tali kekerabatan. Tali silaturahim. Atau sebaliknya anak misalkan. Dia memutus tali hubungannya dengan orang tuanya. Na'udzubillah. Durhaka. Ya, bukan hanya memutus silaturahim tetapi durhaka. Atau seorang saudara dengan saudaranya yang lain. Karena rebutan warisan. Karena rebutan ini dan itu. Terputus hubungan. Bahaya. Apa ancamannya? La yadkhulul jannah, tidak masuk jannah. Karena yang wajib para karib kerabat adalah menyambung tali kekerabatan. Menyambung tali kekerabatan banyak bentuknya. Dengan menemuinya, menziarahinya, dengan memberikan bantuan kepadanya, dengan bersedekah kepadanya, dengan menelponnya misalkan, dengan berucap dengan ucapan yang baik kepadanya, dan seterusnya dari berbagai macam bentuk menyambung tali kekerabatan, mengucapkan salam kepadanya, berbuat baik kepadanya, memenuhi hajat dan kebutuhannya, memberi nafkahnya, dan seterusnya dari berbagai macam bentuk kebaikan terhadap karib kerabat. Ini yang semestinya, jangan diputus. Nah, bahaya. Pemutus silaturahim ancamannya la yadkhulul jannah, tidak masuk jannah. Kemudian yang ketiga, musaddiqun bisihr. Alladhi yajma'u anwa'an katsiratan wa ashkalan muta'addidatan. Wa minhan tanjim. Yang ketiga adalah musaddiqun bisihr, orang yang membenarkan sihir, membolehkan sihir. Yang sihir itu banyak bentuknya dan banyak jenisnya. Di antara bentuk dan jenis sihir adalah tanjim, ilmu perbintangan yang jenis pertama tadi. Ilmu perbintangan yang jenis pertama tadi. Hal ini dilandaskan pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, "Man iktabasa syu'batan minan nujum faqad iktabasa syu'batan minas sihir." Barang siapa yang mengambil satu cabang dari ilmu nujum, ilmu perbintangan, maka dia telah mengambil satu cabang dari ilmu sihir. Orang yang mempelajari ilmu ta'thir atau ilmu perbintangan yang jenis pertama tadi, yang tujuannya untuk meramalkan nasibnya si fulan, nasibnya si alan, orang yang lahirnya di bulan ini atau di bintang ini maka dia akan bahagia, orang yang lahirnya di bintang itu maka sengsara dan seterusnya. Ilmu tafsir seperti inilah yang merupakan salah satu bentuk sihir karena dia mengaku tahu ilmu gaib, dan seterusnya. Ini tiga orang yang tidak masuk jannah, yang kecanduan khamar, yang memutus tali silaturahim, dan membenarkan atau membolehkan sihir. Na'udzubillah. Ma yustafadu minal hadis, faedah yang bisa kita ambil dari hadis di atas. Yang pertama, tahrimu tanjim wa annahu minal kabair. Haramnya tanjim, ilmu perbintangan yang jenis pertama dari jenis ilmu ta'thir. Dan bahwasannya perbintangan yang seperti itu termasuk dosa besar. Li'annahu dakhilun fi sihri alladhi la yadkhulul jannata man saddaqa bihi. Karena ilmu perbintangan yang seperti itu masuk dalam kategori ilmu sihir yang tidak akan masuk jannah orang yang membenarkan atau membolehkan sihir tersebut. Faedah yang kedua, tahrimu syurbil khamri wal wa'idu syadidu fi haqqi man mata wa lam yatub min syurbiha. Haramnya minum khamr. Dan ancaman yang keras bagi orang yang minum khamr. Terus menerus kecanduan dan mati dalam keadaan belum bertaubat dari perbuatan itu. Ancamannya apa? La yadkhulul jannah, tidak masuk jannah. Yang ketiga, wujubu silatil qarabah wa tahrimi qati'atiha. Wajibnya menyambung tali kekerabatan. Wa tahrimi qati'atiha, dan haramnya memutus tali kekerabatan. Kalau seseorang diputuskan tali kekerabatannya, persaudaraannya oleh saudaranya, oleh kerabatnya, maka dia jangan ikut memutus. dia terus berusaha menyambung. Ya. Dia dicela di ini dan itu. Nah, jangan engkau malah ikut memutus. Engkau berusaha untuk berbuat baik kepadanya. Ya. Mungkin dengan dikirim hadiah. Ya. Nah, yang tadinya dia mencela, ya. Nah, dengan engkau terus berbuat baik kepadanya, maka mungkin dia akan berubah pikiran. Nah, seperti itu. Jangan, ah, sudahlah dia sudah menjauh dari saya, sudahlah saya jauh aja. Jangan. Jangan kita ikut bodoh seperti dia yang memutus tali kekerabatan. Nah, tetapi kita berusaha untuk menyambung dan menyambung. Inilah ajaran Islam. Nah, berusaha menyambung tali kekerabatan yang putus. Bahkan haram memutus tali kekerabatan. Kemudian yang keempat, wujubut takdzib bisihri bijami'i anwa'ihi. Wajibnya mendustakan sihir. Nah, dengan segala bentuknya. Nah, wajibnya kita untuk melarang, ya, tidak membolehkan sihir dengan segala bentuknya. Nah, oh, ini untuk hiburan saja, ini untuk hiburan supaya orang ada hiburan lah. Nah, ya, ada orang yang kepalanya putus misalkan, ya, satu ekor burung jadi 10 ekor burung misalkan, ya. Nah, ini sulap namanya. Ya, kalau sulapnya pakai sihir, ya jangan. Nah, ya, haram hukumnya. Nah, karena tidaklah dia dapat melakukan hal tersebut, sulap tersebut atau sihir tersebut kecuali setelah dia mendekatkan diri kepada syaitan sehingga syaitan membantu dia. Nah, na'udzubillah. Hati-hati, ya. Hati-hati dari yang sihir yang dikemas dengan nama sulap. Ini sekedar sulap kok, kelincahan tangan misalkan. Kelincahan kaki, gerakan. Nah, padahal itu sihir. Nah, kalau benar kelincahan tangan dan kaki, nggak apa-apa. Nah, silakan saja, boleh saja. Tapi kalau hakikatnya sihir dengan bantuan jin atau syaitan, maka itulah yang dinamakan sihir. Itu yang dilarang, haram hukumnya. Wajib mendustakan amalan-amalan sihir, ya. Melarang amalan-amalan sihir, mengharamkan amalan-amalan sihir dengan segala macam bentuknya. Hati-hati, karena sihir adalah salah satu bentuk kekufuran. Baik. Selesai dari penjelasan bab Maja'a fi Tanjim. Nah, ringkasnya, ilmu perbintangan terbagi menjadi dua macam tadi. Ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Nah, yang tidak boleh ini yang hukumnya syirik, ya, syirik besar. Nah, yang wajib bagi kita untuk menjauh darinya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ini yang bisa disampaikan pada sore hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf, ya. Kita lanjut insyaallah bab-bab selanjutnya pada pertemuan yang akan datang biidznillahi taala. Benarnya dari Allah azza wajal, sedangkan salah kelirunya dari saya pribadi dan dari syaitan, dan saya mohon ampun kepada Allah azza wajal atas kesalahan dan kekeliruan tersebut. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.